بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى قوله الله، lanjutan dari kalamnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, memulai kitabnya dengan bacaan apa? Dan ucapan bismillah. Bismi telah kita lewati tentang penjelasannya. Ba dikatakan lil musahabah atau lil isti'anah, ya. والاسم من السم وكلا من الوسم. سم maknanya al-ulu, tinggi. Al-wasm maknanya apa? Tanda, alamah. لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. Karena seluruh apa yang telah dinamai maka sungguh telah di tanwi wadi ucapkan, disebut dengan namanya dan tandanya. Seperti yang telah kita sebutkan bahwasanya alhamdulillah, seorang yang memiliki anak baru lahir, sebagian orang menanyakan, kamu tandai apa anakmu? Kamu namai apa anakmu? Maksudnya. Apa? Nah itu. Kemudian Allah, bismillahi. Allah, lafzul jalalah. Qala al-Kisai wal Farra. Berkata al-Kisai wal Farra. Al-Kisai wal Farra. Keduanya dari orang-orang yang dianggap dan diperhitungkan tentang penjelasan tentang makna kalimat. Al-Kisai wal Farra mengatakan asluhu al-ilah. Al-ilahu hadaful hamzata wa adghamu lama fil lam. Al-ilahu. Mereka membuang hamzanya. Mana hamzah? Ilahun. Ya. Aliha ya'lahu ilahatan. Ilahan. Akum. Ilahan. Aliha ya'lahu. Atau aliha ya'lahu. Ilahan wa ilahatan. Hamzanya dibuang jadi al-ilah. Al-ilahu. Artinya apa? Al-ilahu. Ya, Musa. Baik. Wa dugamul lama fil lam. Lam didugamkan pada lam. Apa itu dugam? Dimasukkan. Fasarat fasarata laman wahidatan musaddadatan mufakhamatan. Dua lam tadi karena diidghamkan menjadi satu lam yang ditasdid, yang ditafkhim. Bacaannya tebal. Apa tafkhim itu? Tebal. Jadi dalam ilmu tajwid biasanya ada namanya tafkhim. Bacaannya tebalkan menjadi Allah. Nah itu. menjadi Allahu. Nah, dua lam yang tadi dua menjadi satu ditasdid dengan dibentuk baca tebal menjadi lamnya cuma satu. Maka menjadilah Allahu. Nah, yang sekarang kita lihat dalam tulisan itu, dalam tulisan Bismillah, aslinya itu Al-Ilahu. Qala Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, berkata Al-Allamah. Apa makna Al-Allamah? Alamatun dengan Allamah, apa bedanya? Kalau Allamah, yang banyak berilmu. Al-Allamah itu yang memiliki banyak ilmu. Orang pintar, orang saya bilang. Orang pintar namanya Al-Allamah. Kalau alama pakai sebutannya ringan alama, tanda. Berkata Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah. Ibnul Qayyim diberi sifat dengan sifat Al-Allamah, yakni ilmunya sangat banyak. Kata beliau as-sahih annahu mustaqun annahu hu, ini siapa? Apa? Lafzul jalala Allah adalah mustaq. Mustaqun apa? Apa? Pecah? Kalimat bisa diambil dari masdarnya menjadi aliha ya'lahu ilahatan, menjadi alih dan makluh dan semisalnya, itu namanya mustaq. Wa anna aslahu al-ilah, Allah adalah aslinya ada al-ilah. Kama wa qawlu sibawai wa jumhur ashabi illa man syadza, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, sebagaimana perkataannya sibawai dan mayoritas dari orang-orang yang mengikut mazhabnya Sibawai rahimahullah ta'ala, kecuali orang yang shadza, yakni memiliki pendapat asing, tidak mustaq. Kalau al-lafdul jalalah ini bukan mustaq, ini adalah shad. Illa man shadza, kecuali dari kalangan sebagian ahli ilm yang mengatakan bahwasanya lafzul jalalah Allah bukan lafaz yang mustaq. Memang aslinya demikian, Allah enggak ada sorofnya, enggak ada masdarnya kemudian bisa disorof, ini namanya tidak mustaq. Mungkin dikatakan dengan isim jamid dan semisalnya, itu namanya bukan mustaq. Dan itu syad, pendapatnya lemah, asing, menyelisih jumhur mayoritas ahlul ilm dalam memaknai, memandang lafzul jalalah tadi adalah lafzun mustaqun, bukan jamid. Sedangkan Allah dari sisi tinjauan maknanya, lafzul jalalah dari sisi tinjauan maknanya adalah al-jami' lil-lima'anil asma'il husna wa sifatil ula. Lafzul jalalah Allah, lafaz kita Allah adalah lafaz yang mencakup ataupun nama yang mencakup, jami' yang mencakup, yang lengkap untuk mengandung makna-makna nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia yang tinggi. Paham? Bahkan semua nama Allah kembalinya kepada lafzul jalalah, ini Allah. Nama Allah yang lain, Al-Aziz, Ar-Rahim, dan yang lainnya kembalinya kepada zat yang mulia, Allah Ta'ala. Perhatikan itu. Al-Jami' lima'anil asma'il husna wa sifatil ula. Lafzul jalalah Allah, lafaz yang jami', lafaz yang mencakup seluruh makna-makna nama-nama Allah yang indah, yang bagus, dan sifat-sifat Allah yang al-ula, yang mulia dan tinggi, yang agung. Husna, husna, mu'anasnya apa? Ahsan. Ahsan mudhakar, mu'anasnya husna. Ya. Ya, dir. Teman. Bangun, ya. Baik. Walladzina qalu bil istiqaq inna ma aradu annahu dalun ala sifatin lahu ta'ala. Dia yang mereka berkata dari kalangan para ahlul ilm tadi bahwasanya lafdzul jalalah Allah adalah lafdzun mustaqun, memiliki pecahan kalimat seperti dari alaiha ya lahu ilahatan fawa wa fawa ali wa zakamalu. Hanya saja mereka inginkan dengan lafaz istiqaq tadi adalah yang mereka inginkan la nama tadi Allah menunjukkan atas sifat bagi Allah Ta'ala. Nah, bukan sekedar nama alam. Bukan sekedar nama alam tok, tapi Allah adalah juga alam, juga mengandung sifat. Jadi Allah maknanya dzul uluhiyah. Memiliki hak untuk diibadai. Maka lafaz ilah dalam bahasa Arab adalah alladzi yuqsadu lil ibadah. Yang dituju, yang dimaksud untuk diibadai. Ilah dalam bahasa Arab itu alladzi yuqsadu lil ibadah. Wa huwa ilahun fis sama wa ilahun fil ard. Ya, gimana ayatnya? Wa huwa alladhi fis sama'i wa fil ardi ilahun. Makna apa makna dalam situ? Ma'lu. Ma'bud. Nah, jazakallahu khair. Maknanya ma'lu, maknanya ma'bud. Jadi diibadai di langit dan diibadai di bumi. Bukan kok di langit ada ilah sendiri, di bumi ada ilah sendiri, bukan. Maknanya apa? Di sana diibadai, di sini juga diibadai. Jadi itu yang diinginkan dengan lafdzul mustaq, lafdzul jalalah adalah maksudnya yang menunjukkan atas sifat bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah itu mengandung sifat. Maknanya Allah memiliki hak untuk diibadai dengan lafaz Allah itu sudah mengandung sifat bagi Allah. Maknanya dia adalah ma'bud, berhak diibadai. Maka dikatakan lahu al-ubudiyah. Memiliki hak untuk diibadai. Wahia. Apa ini? Enggak jelas tulisannya di situ. Nyantum apa? Wahia al-ilahiyah. Apa itu sifat yang dimaksud di situ? Dari lafzul jalalah Allah al-ilahiyah. Kasairi asma'ihi al-husna sebagaimana nama-nama Allah yang lain. Selain nama Allah, selain nama Allah, selain lafzul jalalah tadi, juga nama-nama Allah yang lain mengandung sifat seluruhnya bagi Allah Ta'ala. Seperti al-hakim, lahul hikmah. Al-Aziz lahu al-Izzah, Ar-Rahim lahu al-Hikmah. Apa? Lahu al-Rahmah. Al-Ahad lahu al-Ahadiyah, memiliki keesaan. Al-Ghaffar lahu maghfirah. Dan yang semisalnya Al-Qadir lahu al-Qudrah. Itu namanya seluruh nama Allah mengandung si sifat, dia isim alam juga isim sifat. Kal-alim wal-qadir was-sami' wal-basir. Al-alim mengandung ilmu bagi Allah. Wal-qadir mengandung sifat, yaitu kudrah bagi Allah. Was-sami' mengandung sifat, yaitu sama' pendengaran bagi Allah. Was-basir mengandung sifat al-basar bagi Allah. Pendengaran dan penglihatan. Itu makna dari kata sami' dan basir. Wa nahwi dzalika yang semisalnya. Ini maknanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama Allah dengan menetapkan itu sama saja langsung juga menetapkan apa yang dikandung oleh nama tersebut dari sifat-sifatnya. Kalau Mu'tazilah menetapkan nama-nama ini, tapi nama ini adalah nama yang enggak mengandung sifat, cuma isim alam tok melulu. Seperti seorang namanya Ahmad, isim alam tok, enggak harus orangnya terpuji. Mafhum? Seorang dinamai Al-Aziz, si fulan Aziz, masmu waladika ismuhu Azizun. Kadang orangnya bahi hina. Enggak memiliki izzah sama sekali. Mafhum? Itu nama isim alam melulu. Ada pun nama-nama Allah adalah mengandung sifat. Seluruh nama mengandung sifat. Berarti nama Allah Al-Alim, nama Allah Al-Qadir, nama Allah As-Sami, nama Allah Al-Basir. Seluruhnya mengandung sifat yang dikandung oleh nama-nama ini. Fa'inna hadil asma mustaqatun min masadiriha bila raib. Maka sungguh, nama-nama Allah ini adalah mustaqatun, pecahan dari masdar-masdarnya bila raib tanpa keraguan. Yakni ini pendapat yang dikuatkan dan yang rajih. Yang lainnya adalah marjuh. Kalau nama Allah cuma nama alam, melulu. Sim jamid, melulu. Itu pendapat yang sangat lemah dan yang benar adalah ini. Mustaqatun min masadiriha. Tanpa keraguan, waya qadimatun. Wahia kembali kepada al-asma. Nama-nama Allah adalah qadimatun. Bagaimana qadimatun? Apa? Ya ini qadimatun biqidamillahi ta'ala. Qadimatun biqidamillahi ta'ala. Bukan kok nama Allah itu muncul setelah Allah itu menciptakan ciptaannya, setelah Allah itu berbuat. Allah memiliki nama Alim. Bukan kok karena Allah mengetahui yang diketahui baru dinamai nama Alim. Sipulan dulu bodoh, sekarang menjadi Alim. Nah, jadi ilmunya adalah ilmu yang muktasab, yang bisa diusahakan. Ketika ilmunya hilang, maka nama tadi hilang juga. Itu namanya bukan qadim. Tapi nama Allah dalil qadim, enggak ada awalnya. Awalnya enggak ada, seperti datnya Allah enggak ada awalnya. Jadi nama Allah adalah nama yang senantiasa mengiringi wujudnya Allah. Enggak ada awalnya. Bukan kok kemudian dikatakan namanya Allah Al-Khaliq karena telah menciptakan. Tidak. Sebelum menciptakan ciptaannya Allah telah bernama Khaliq. Itu namanya Qadimah. Mabum. Allah memiliki nama Al-Ghaffar. Bukan kau setelah mengampuni banyak orang-orang yang berdosa dari hambanya, maka diberi nama Al-Ghaffar. Allah memiliki nama Al-Ghaffar. Tidak. Bahkan sebelum ada hambanya yang berbuat dosa, Allah telah memiliki nama Al-Ghaffar. Namanya Asma'ullahi Qadima. Biqidamillahi ta'ala. La yazalu. Ya kan? Memiliki nama, senantiasa memiliki nama apa? Nama-namanya seluruhnya. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Bukan ketika ada makhluknya yang perlu dirahmati, baru Allah memiliki nama Rahman. Tidak. Tapi nama yang qadimah. Itu yang perlu dipahami. Bukan namanya Allah itu muncul baru setelah Allah itu memiliki perbuatan-perbuatan yang terkait dengan nama tersebut. Tidak. Wa nahnu la na'ni bil istiqaq illa anha mulaqiyatun limasadiriha bil lafdz wal makna ta. Dan kami tidaklah memaksudkan nama-nama Allah adalah nama-nama yang mustaqqa, melainkan maksud kami cuma bahwasanya nama-nama itu ketemu dengan masdar-masdarnya dalam lafaz dan maknanya. Mulaqiyatun ketemu. Laqa yulaqi mulaqiyatan. Kami di dalam memaksudkan dengan nama Allah itu adalah nama yang memiliki istiqomah pecahan, melainkan bahwasanya maksud kami adalah nama-nama itu akan ketemu dengan masdarnya dalam lafaz dan makna. La anna mutalawit mutawal apa mutawallidatun minhu. Bukan nama-nama itu lahir daripada masdar, tidak. Sebagaimana lahirnya cabang dari asalnya, dari landasannya, tidak, bukan seperti itu. Maknanya cuma di situ bahwasanya nama-nama tadi bisa ditemukan dengan masdarnya seperti tadi itu. Al-Aziz min al-Izzah. Dan semisalnya. Wa tasmiyatun nuhat. An-nuhat ini lafdun. Apa? Jama'. Kalimat jama'. Nuhat. Mufradnya apa? Hah? Nahwi. Jamaknya nuhat, ahli nahwu ahli bahasa. Para ahli bahasa, para ahli nahwu menamai masdar dan mustaq dari masdar. Ada lafaz itu ada isim masdar, ada mustaq dari isim masdar. Masdar ada pecahan dari masdar. Dinamai dengan aslan wa far'an. Masdar asal, mustaq cabang. Penamaan itu laisa ma'nau anna hadahuma mutawallidun minal akhir. Maksudnya bukan kok kemudian cabang lahir daripada asal, mustaq lahir daripada masdar, bukan itu. Wa innama huwa bi'tibari anna hadahuma tadammanul akhir wa ziyadahnya saja yang dimaksud. Dari tinjauan bahwasanya satu di antara masdar dan mustaq itu mengandung yang lain dan ada sisi tambahannya waziyadatan. Jadi itu yang diinginkan penamaan ahli-ahli nahwu tentang masdar itu asal, mustaq itu cabang. Ini bukan cabang atau mustaq lahir dari masdar, bukan. Hanya saja ditinjau dari sisi satu di antara keduanya ini, masdar dan mustaq itu mengandung yang lain dan ada sisi tambahan. Jadi tawallud ini adalah tidak seperti itu yang diinginkan. Adapun dari kalangan Mu'tazilah dan Ahlul Kalam tidak menerima pembahasan ini. Ini pembahasan dari kalangan ahlu sunnah adalah memahami tentang asma'ullah ta'ala. Qala Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah ta'ala, Allahu asluhu al-ilah. Abu Ja'far bin Jarir at-Tabari rahimahullah ta'ala, Imamul Mufassirin. Beliau mengatakan, lafzul jalalah Allah aslinya dari al-ilah. Uskitatil hamzatul lati ya fa'ul ism. Hamzanya dibuang, digugurkan. Yang mana itu adalah dari fa'ul ism. Faltaqatil lamul lati ya ainul ism wal lam za'idah. Maka ketemulah lam yang mana lam itu adalah ainnya isim dan lam tambahan. Wa yasakil dan itu adalah lam yang disukun. Fa'udhugimat maka didhamkan pada yang lain. Fasorota filafat laman wahidatan musaddadatan dalam lafat menjadilah satu lam yang ditasdid. Nah menjadi Allah. Seperti tadi yang telah kita lewati. Wa ma ta'wilu Allah fa innahu ala makna ma ruwiya lana. Adapun tafsir Allah, adapun makna Allah Labdul Jalalah ini apa maknanya? Maka sungguh maknanya atas makna yang telah diriwayatkan kepada kita atau untuk kita dari Abdullah An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma anqala, bahwasanya beliau mengatakan, Abdullah bin Abbas, "Walladzi ya'lahu kullu shay'in wa ya'buduhu kullu khalqin." Ila ataupun Allah, menurut riwayat yang datang dari Abdullah bin Abbas, kata Ibnu Jarir, yaitu apa itu ilah? Walladzi ya'lahu. Ya'lahu. Aliha ya'lahu. Wa ya'buduhu. Jadi Allah adalah zat yang diibadai oleh segala sesuatu dan yang diibadah oleh seluruh khalq. Itu riwayat dari Abdullah bin Abbas. Tapi konteksnya pakai ruwiyah. Di situ ada takiknya enggak? Ada enggak? Asar ini ada takiknya di situ? Enggak ada? Enggak ada? Nyantik? Enggak ada ya? Ada enggak? Di bawah catatan kaki, takik itu di bawah catatan kaki, ketika situ ada angka di atas biasanya, terus di bawah situ ada enggak situ tadi? Enggak ada, sudah berarti enggak ada. Takik itu biasanya di bawah garis, ada angka-angka yang disyaratkan ke atas, berarti enggak ada. Enggak ada. Dulu pernah ketika kita masih di Pakistan, lafadz ini, rakyat ini dicari-cari oleh sebagian ikhwah. Sandaranya Abu Ihsan, kawan kita dari Medan. Cuma sudah lupa pembahasan ini dulu. Tentang riwayat dari Abdullah bin Abbas. Dengan perkataan beliau, "Walladzi ya'lahu kullu shay'in wa ya'budu kullu khalqin." Tuluk. Apa? Maudu. Berarti ada gitu. Tanya lagi enggak diam, ngomong. Tadi saya tanya, ada kata aleknya? Ada? Gimana? Dulu kita di Pakistan dibebani oleh Syekh Sanaullah Zaidi Syekhuna untuk mencari riwayat ini. Ketika diajari untuk takhrij tahzul hadis. Biasanya dulu kita belajar itu diajari oleh beliau untuk takhrijul hadis. Berarti kita dibawa ke maktab besar. Maktab siapanya dua kali ini besarnya, masjid ini. Nah, cari ini riwayat ini. Di buku-buku situ cari. Juga tadi yang apa? Diskullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah dan semisalnya itu juga suruh nyari waktu itu. Sebab pembahasannya waktu itu yang memiliki Abu Ihsan. Entah sudah lupa, sudah 20 tahunan lebih. 20 hampir 30 tahun dah lepas, sudah lama. Taib wasaqa bi sanadi an Dhahak an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma anna qala Allahu dzul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqi ajma'in. Ini juga dulu dibahas tentang sanadnya. Wasaqa bi sanadihi an Dhahak an Abdullah bin Abbas Abu Ja'far Muzarir juga membawakan saqa yasuku membawa dengan sanadnya dari Dhahak. Dari Abdullah bin Abbas. Dhahak ini tabi'in. Bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata, Allahu dzul uluhiyah wal ubudiyah ala khalqi ajma'in. Berarti Allah adalah nama yang mengandung si sifat. Bukan cuma nama mujarrad, nama tok melulu seperti isim alam. memiliki uluhiyah wal ubudiyah, uluhiyah wal ubudiyah nafsul makna, memiliki al uluhiyah wal ubudiyah, memiliki untuk diibadai atas seluruh makhluknya, ajmain seluruhnya, seluruh hambanya. Qafa in qala lana qa'il, kata Abu Ja'far, jika ada orang yang berkata kepada kita, wa madalla ala annal uluhiyah yal ibadah, apa toh yang menunjukkan kalau al-uluhiyah itu adalah ibadah? Dan apa toh yang menunjukkan bahwasanya al-ilah adalah ma'bud? Wa anna lahu aslan fi fa'ila wa yaf'alu. Wa dhakara baita ru'ba, ru'bata bani al-ajjaj. Lillahi darral ghaniyat al, apa ini? Al-muddahi. Sabahna wastarja'na min ta'alluhi. Kemarin ada pertanyaan, ada jawabannya enggak tentang apa? Biografinya Sanani. Berapa? 1999. Lahirnya. Berarti umurnya 83, bukan 125. Bukan 123, bukan? Iya. Di mana? Betul tolek? Ayo. Jadi yang benar kemarin itu lahirnya apa? 1099. Berarti meninggalnya tahun 1182. Berarti umurnya 83 tahun. Kita perhatikan. Kada bil asal wal ibara naqisatun. Seperti ini dalam aslinya. Wal ibara naqisatun. Wal ibara, ibara yang mana naqisah sini? Sempat jawab. Perkataannya Syaikhul Rahman bin Hasan yang beliau menukil dari Abu Ja'far itu ungkapannya ada yang kurang, enggak lengkap. Nah itu. Wa nasuha. Nas kalamnya Abu Ja'far At-Tabari. Fa in qala lana qalun fal lidzalika fi fa'ila wa yaf'alu aslun. Kana minhu bina'u hadzal ismi. Qila imma sama'an minal Arab fala. Walakin istidlalan. Fa in qala wa ma dalla ala annal uluhiyata hiyal ibadatu wa anal ilaha wal ma'bud wa anna lahu aslan fi fa'ila yaf'alu. Kila la tamanu'a. La tamanu'a. Al-Arabu fil hukum. Atau la tumani'ul Arab. Apa? La tamanu'a. La tamanu'a. Al-Arab fil hukum liqaulil qa'il. Yasifu rasulan fi ibadatillahi. Wa yatulubu mimma indallah. Ta'allah pulanun bisiha wala khilafah mendalika qawlu ru'ba ila akhirih. Artinya perhatikan ya ikhwah, di sini perkataannya Syekh Muhammad Hamid Fiqi arhamahullah ta'ala menukilkan secara lengkap dari perkataannya Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari, di mana bahwasanya Syekh Abdul Rahman bin Hasan menukilkan dengan nukilan yang kurang lengkap. Atau bisa jadi nukilannya dulu lengkap, setelah di berpindah nuskho dari tangan ke tangan menjadi terputus. Sehingga ungkapannya tadi enggak jelas. Fa'in qala lana qa'il wa madalla ala annal uluhiyah yal ibadah wa annal ilahu wal ma'bud. Wa annalau aslan fi fa'ila yaf'alu. Ini kan enggak lengkap. Kok enggak ada jawabannya? Wadarqa baitar ru'ba binal ajad. Yakni min ta'abudi wa talabi Allah bi amali. Perhatikan. Nomor dua catatan kaki, lihat. Qala bi lisan maddahu yam maddahu yumaddihuhu. Atau maddahu yamdahuhu madhan. madahahu yamdahuhu madahan atau madahan mislu madaha yamdahu madahan wal jama' muddah ayo al mustahiqqat al madha li husnihinna wa jamalihinna wa ta'alluh atanassuk wa ta'abbud wastarja'na kulna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kulna nun apa ini namanya nun niswa kalau mendakarnya qalu mereka bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kulna tadi dari kata goniat tadi goniat sabahna wastarja'na min ta'alluhi min ta'abbudi lillahi darul ghaniyat al muddahi yakni mustahiqqat sabahna wasarjana min ta'alluhi maksudnya adalah min ta'abbudi yakni min ta'abbudi wa talabillaha bi amali wala syakka anna ta'alluha at-tafa'ulu enggak ada keraguan bahwasanya ta'alluh maknanya adalah tafa'ul min aliha ya'lahu wa anna makna aliha idza nutika bihi abadallaha aliha itu kalau diucapkan dengannya maka maknanya menyembah Allah wa qad ja'a minhu masdarun yadullu ala anal araba qad nataqat bi minhu bi fi'lin apa bi apa fi fa'ila yaf'alu bi ghairi ziyadah. Jadi di sini maunya menegaskan bahwasanya lafzul jalalah Allah adalah lafzul mustaq. Nah itu yang diinginkan. Lafzul jalalah lafaz yang mustaq bukan sebagaimana penetapan sebagian ahlul ilm yang terjatuh dalam perkara ini seperti Ibnu Hazm dan yang lainnya. Ya kan bahwasanya nama dan nama alam tok. Nah, itu khata, salah. Yang benar adalah mustaq. Sahihnya dari bait syairnya para kudama yang mereka dijadikan hujjah untuk dalam masalah seperti ini dalam masalah bahasa. Maka dikatakan waqad ja'a minhu masdar datang dari lafaz Allah tadi masdar yang menunjukkan bahwasanya orang Arab dulu mengucapkan darinya dari bi fa'ila yaf'alu tanpa tambahan. Wa dzalika ma hadatsanna bagi Sufyan bin Waqi. Wasaqa sanada ila Ibnu Abbas. Ana qara'a wa yadaraka wa ilahataka wa ilahataka. Wa yadaraka wa ilahataka. Al-aya min suratil A'raf wa qala al-mala' min qawmi Fir'aun atadaru Musa wa qawmahu. Layubsidu fil ard wa yadaraka wa alihataka. Bacaannya wa ilahataka. Sebagian bacaan dari Abdullah bin Abbas, bacaannya apa? Ilahataka. Berarti inilah yang diinginkan bahwasanya Allah asalnya dari ilahun wa ilahatun. Aliha ya'lahu ilahan wa ilahatan. Nah itu maunya. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas membaca apa? Wa yadaraka wa ilahataka. Ayatnya gitu. Wa qala al-mala'u min qawmi Fir'aun. Wa qala al-mala'u mala' adalah pembesar dan berkata para pembesar dari kaumnya Fir'aun. Apa kau biarkan Musa dan kaumnya untuk merusak di bumi dan membiarkan kamu dan sesembahan kamu wahai Fir'aun? Apa paham itu? Dan dalam bacaan gitu kan dikatakan wa yadaraka wa ilahataka berarti alafdul jalalah Allah aslinya dari ilahun dan ilahatun. Wa alihna wa alihataka sahih. Alihnya jamak. Alihat jamak. Alih itu jamak daripada ilah. Tapi bacaannya di sana wa ilahataka ini yang diinginkan. Maunya itu adalah Abdullah jalalah Allah itu datangnya dari ilahun. Nah, ada ilahun dan ilahatun. Masdar kan begitu. Ilahatan wa ilahan. Wa yadraka wa alihataka. Wa yadraka wa alihataka. Alihah ini jamak. Alihah itu jamak. Sedangkan sebagian bacaan yang dibawakan lu tempat tadi. Oleh Abu Ja'far At-Tabari. Ya kan? Basaqo sanad ila Ibnu Abbas, saqo ini fa'ilnya Ibnu Jarir. Membawakan sanad sampai Ibnu Abbas bahwa saya pernah membaca wa yadraka wa ilahataka bukan wa alihataka. Wes? Ya. Qala ibadataka. Maknanya maknanya yang kita inginkan itu ingin memaksudkan bahwasanya lafdzul jalalah Allah itu datang dari li ilah sebenarnya. Alih ya Allahu ilahan wa ilahatan. Maknanya ibadah. Wa yaqulu innahu kana yu'badu wa la ya'bud. Innahu yu'bad wa la ya'bud. Allah itu diibadai tidak mengibadai. Allah itu diibadai dan tidak beribadah, tidak mengibadai. Sungguh Allah itu diibadai dan tidak mengibadai. Menyembah bukan disembah bukan menyembah. Wasa ka bisanadin akhara ani Ibnu Abbas wa yadaraka wa ilahataka. Ilaha. Aliha ya alau ilahan wa ilahatan. Tadi kan dibuang alifnya tadi. Ya toh? Qala innama kana fir'aunu yu'badu wa la ya'bud. Ya Fir'aun ini janganlah ya. Kala bahwasanya dulu Fir'aun itu diibadai dan tidak mengibadai. Aywa Fir'aun. Innau kana Fir'aun yu'batu wala ya'bud wa dhakara mislahu an Mujahid. Ibn Jarir menyebutkan juga di sini dari Mujahid. Suma kala kemudian berkata Ibn Jarir, faqad bayyana Qulu Ibn Abbas wa Mujahidin hadha anna aliha abada wa annal ilahata masdaruhu. Perkataan Ibn Abbas dan Mujahid ini menjelaskan bahwasanya aliha maknanya abada dan ilaha masdarnya. Masdarnya. Wasaqah hadis anani Abi Sa'idin marfu'an dan juga membawakan hadis yang marfu' dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Isa aslamathu ummuhu ilal kuttab. Kuttab atau kitab? Kuttab atau kattab? Kalau kattab mufrad kuttab sama. Ya kan? Bahwasanya Musaid membawakan riwayat yang marfu, bahwasanya Isa aslamathu ummuhu. Ibunya menyerahkan. Aslama yuslimu itu menyerahkan. Isa itu diserahkan oleh ibunya kepada al-kattab, tukang tulis li'allimahu supaya mengajarinya. Juru tulis kattab. Kalau kuttab banyak penulis, juru tulis. Faqala lahu al-muallim, maka berkata muallim kepada Isa, "Uktub bismillah." Faqala Isa, "Atatrima Allahu?" Allahu ilahul aliha. Pengajar mengatakan kepada Isa, "Tulislah dengan kalimat bismillah." Isa mengatakan kepada gurunya, "Tahukah engkau apa itu Allah?" Allah adalah apa? Ilahul aliha. Sesembahannya para aliha, para sesembahan. Nah itu. Baik. Qala al-Allama Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala li hadzal ism as-syarifi asru khasa'isa lafdhiyah. Al-Allama Ibnu Al-Qayyim mengatakan Isim yang mulia ini memiliki 10 keistimewaan. Keistimewaan dari sisi lafadznya. Wasaqoha. Lalu dibawakan 10 keistimewaan tersebut. Tsumma qala kemudian berkata Ibnul Qayyim, wa amma khasa'isu al-manawiyah. Jadi khasa'isu lafdhiyahnya tidak disebutkan dan adapun kekhususan-kekhususan maknawiyah yang dikandung oleh nama yang mulia ini. Faqad qala a'lamul khalq sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh telah dikatakan oleh hamba Allah yang paling pintar siapa? Sallallahu alaihi wasallam Nabi kita Muhammad. Apa itu khasa'isul ma'nawiyah? La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Aku enggak mampu menghitung pujian atas engkau. Engkau adalah sebagaimana kau telah memuji atas dirimu. Wa kaifa nuhsi khasa'is ismin li musammahu kullu kamalin 'alal itlaq. Kata Ibnu Qayyim, bagaimana kita menghitung beberapa keistimewaan suatu nama untuk yang dinamanya bahwasanya seluruh kesempurnaannya ada pada dia secara mutlak. Wa kullu madhin wa hamdin wa kullu sana'in wa kullu hamdin. Seluruh puji-pujian adalah miliknya Allah Ta'ala. Wa kullu jalalin wa kullu kamalin wa kullu izzin wa kullu jamalin. Wa kullu khairin wa ihsanin wa judin wa fadlin wa birrin falahu wa minhu. Jadi seluruhnya khair wa ihsan, jud wa fadl, bir, seluruhnya miliknya Allah dan dari Allah Ta'ala. Adanya kebaikan, adanya ihsan, adanya keutamaan, adanya kemuliaan, adanya kebajikan, itu miliknya Allah dan juga datangnya dari Allah Ta'ala. Lahu wa minhu. Lillahi wa minallahi. Fama dhukira hadal ismu fi kullin illa kassarahu. Fama dhukira hadal ismu. Maka tidaklah nama ini disebut fi qalilin pada perkara yang sedikit, melainkan perkara yang sedikit tadi menjadi banyak. Kassarahu. Nama tadi yang menjadikan banyak perkara jadi yang sedikit. Nama ini kalau disebut dalam perkara yang sedikit, maka nama ini menjadi membanyakkan perkara tersebut. Wala inda khabun wala dhukra inda khabun illa azalahu. Dan tidaklah nama ini disebut ketika ada ketakutan, melainkan Allah itu nama tadi akan menghilangkan ketakutan tersebut. Wala inda karbin illa kasafahu. Dan tidaklah nama itu disebut ketika kesedihan, melainkan nama tadi akan menyingkap kesedihan tersebut. Wala idza ghammin wala idza hammin wa ghammin illa farajahu. Dan di dalam nama tersebut, nama Allah tadi disebut ketika sedih. Gham sama saja sedih, melainkan kesedihan tadi disingkap oleh nama tersebut. Mafhum? Wala inda dzikin illa wasa'ahu. Nama tersebut ketika disebut, melainkan ketika sempit, melainkan sempit tadi menjadi luas, diluaskan oleh nama tersebut. Ya kan, ketika kita dalam kesempitan kita sebut nama Allah, kesempitan kita jadi hilang, jadi longgar. Wala ta'allaqu bi dha'ifin illa afadaul quwwata. Dan tidaklah yang lemah tadi bergantung dengan nama itu, melainkan nama tadi memberikan faedah kekuatan bagi yang lemah. Wala ta'allaqu bi dha'ifun, dan tidaklah seorang yang lemah bergantung dengan nama itu, melainkan nama tadi akan memberikan faedah kekuatan bagi si yang lemah tadi. Wala dhalilun illa analahu il izza. Dan tidaklah seorang yang hina bergantung dengan nama tersebut, melainkan nama tersebut akan memberikan kemuliaan bagi yang zalil. Wala fakirin illa asarahu ghaniyan. Dan tidaklah seorang yang fakir menyebut nama tersebut, melainkan nama tadi menjadikan si fakir merasa cukup. Ghani. Cukup. Wala mustawhisin. Istawhasa, yastawhas. Istawhasa. Yastawhisu. Jadi adalah seorang yang merasa sendiri, sepi. Menyebut nama tersebut. Melainkan anasau nama tadi menjadikan. Orang yang merasa sepi menjadi apa? Apa? Anasau apa? Nama tadi menjadi apa? Menyenangkan dan merasa menenteramkan. Anasa yu'anisu mu'anasatan menenteramkan. Jadi seorang yang merasa takut, gelisah, menyebut nama Allah, kegeliasannya menjadi tenteram dengan nama tersebut. Wala maglubun illa ayyadahu wa nasarahu. Dan tidaklah seorang yang maglub terkondisikan dengan kondisi kalah, lemah, menyebut nama Allah, maka nama Allah akan mendukung dia dan membelanya. Wala muttarun illa kasafa durrahu. Dan tidaklah seorang yang muttar, orang yang benar-benar sudah terkondisikan ittiror dalam keadaan darurat, melainkan ketika menyebut nama tadi maka menyingkaplah perkara yang memadaratkan dirinya. Wala syaridun illa awahu. Seorang yang syarid saradaya syarudu. Orang yang kabur. Tidak punya tempat. Bingung. Gelisah ketika menyebut Allah. Melainkan nama tadi akan melindungi dia. Fahuwa al-ismul ladhi taksifu. Tuksafu bihil kurubat. Maka nama itu, nama Allah adalah nama yang dengan nama itu semua kesedihan tersingkap. Ya kan? Bukan kok. Apa? Salawatan dengan apa? Dengan Nabi Muhammad semuanya tersingkap. Apa salawatannya? Siapa yang ingat? Apa? Apa? Sin? Ayo, siapa yang ingat? Atun abad. Tun kalu tun apa tun halu bihi al uqadu. Waktu syafu bihi al qurabu. Nah itu maksudnya apa, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya kesedihan akan sirna. Nah ini beda, tapi kalau nama Allah taala disebut itu tadi. Bahwa ismul ladzi tuksabu bil qurubat wa tastanzilu bil barakat. Dengan nama itu disebut maka barakat turun. Wa tujabu bidawat. Dengan nama itu disebut maka semua permintaan diijabai. Wa tuqalu bi al asrat. Apa tuqal? Apa tuqal? Tukalu akola yukilu. Ikolatan. Terurai. Dengan nama Allah terurai semua al-asrat. Perkara-perkara yang menjadikan ganjalan dan batu sandungan merintangi. Dengan nama Allah akan semuanya apa? Terurai. Bukan tukul dikatakan. Tapi apa? Dari kata akola yukilu ikolatan. Tukalu terurai terlepas. Dengan nama Allah disebutkan semua yang menjadikan rintangan terurai. Wa tustadfa'u bi sayyi'at. Dan seluruh kejelekan dengan nama Allah tustadfa', tersingkirkan, terhadang. Wa tustajlabu bi hasanat. Dengan nama Allah disebut semua kebaikan tustajlab, didatangkan. Wa huwa ismul ladzi qamat bil ardi was samawati. Dan nama itu adalah dengan nama itulah langit-langit dan bumi menjadi tegak. Wa bi qamatil hudud. Dengan nama itu tegaklah semua hudud, hukum-hukum di muka bumi ini. Wa bi suri al jihad. Dengan nama Allah, dikarenakan nama Allah dan dengan nama Allah jihad disyariatkan. Hilang. Nayu, lari. Wabi unzilatil kutub. Dengan nama Allah kitab-kitab diturunkan. Wabi ursilatir rusulu. wabi suri atisara'i wabi kamatil hudud wabi suri al-jihad wabi inkasamatil khaliqa ilal su'ada wal askiya wabi haqqatil haqqa wa waqa'atil waqi'ah. Nah, dengan nama Allah, karena Allah maka tegaklah hari kiamat. Dengan nama Allah terbagilah manusia itu menjadi manusia yang beruntung dan menjadi manusia yang celaka. Mafhum? Nah, bukan sebagaimana salawatnya musyrikin. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulub wa dawa'iha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absar wa diya'iha. Nah, ini adalah salawatnya apa? Musyrikin di masjid-masjid. Nah, itu. Tapi kalau tauhid, inilah tadi yang dibahas. Belum selesai, insya Allah akan kita lewatkan dulu. Karena waktu sudah habis. Dan nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah.